kehadirannya bukanlah tanpa rencana, telah kau gariskan bagaikan sebuah jawaban. Namun akankah dia mewarnai hidupku nanti? Ku pinta kehadirannya jadi tujuan terakhirku. Tak mungkin singkirkan cintaku untukmu. Biarkanlah ini jadi bukti baktiku padamu. Ku pinta bila dia kau datangkan untuk selamanya, dekatkanlah. Akan ku perjuangkan hati dan cintanya. Mudahkan kami harungi